الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-14 dari kitabul wudu dan materi di bab yang ke-14 masih berkaitan dengan materi bab sebelumnya. Di bab sebelumnya, bab yang ke-13 sudah kita lalui tentang khurujun nisa ilal baraz, bolehnya keluar wanita keluar dari rumahnya dalam rangka menunaikan hajatnya, buang air. Dan di bab setelahnya, bab yang ke-14, Al-Imam Bukhari memberikan judul dengan bab At-Tabarruz fil Buyut, bab tentang buang air di rumah. Maknanya pada awal-awalnya An-Nisa As-Sahabiyat, wanita dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhun, dan terkhusus lagi ummahatul mukminin, mereka kalau hendak buang hajat keluar dari rumahnya dan buang hajat di tempat yang biasa mereka buang hajat, di tempat tersebut di luar rumah, di al-baraz. Kemudian setelah itu mereka membuat atau dibuatkan di rumah-rumah mereka tempat untuk buang hajat, sehingga setelah itu mereka tidak keluar lagi dari rumah-rumah mereka untuk hajatnya. Dan ini tentunya keadaan yang paling afdal. Seorang wanita lebih terjaga ketika dia buang hajat di rumahnya. Dan sudah kita lalu di pertemuan yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang wanita. Beliau mengatakan al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita adalah aurah. Dan jika dia keluar istashrafa syaitan. Istashrafa syaitan itu menjadi bidikan syaitan. Syaitan berusaha untuk membujuk dan merayu wanita tersebut dan memfitnahnya, dan memfitnah dengannya manusia. Sekali lagi, al-asal limar'ah fil bayt, wanita aslinya berada di rumah-rumah mereka. Waqarna fi buyutikum, adalah kalian tetap berada di rumah-rumah kalian. Dan rumah merupakan istana dan tempat tinggal untuk kaum wanita. Tidak keluar illa li hajah, kalau ada hajat. Sudah kita lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla qad adina lahun an yakhrujna li hawaijihin. Allah mengizinkan untuk mereka, kaum wanita, keluar dari rumah-rumah mereka li hawaijihin, untuk melakukan hajat-hajat mereka. Qad adina an takhrujna fi hajatikun. Hadis yang terakhir kita baca di bab yang ke-13. Dan dalam bab yang ke-14 beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya telah kita lalui. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim bin Mundhir qala haddatsana Anas bin Iyad wa huwa Abu Dhamrah al-Laitsi an Ubaidillah wa huwa Ubaidullah bin Umar al-Umari an Muhammad bin Yahya bin Hibban an Was bin Hibban an Abdullah bin Umar قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واس بن حبان أخبر أن عبد الله بن عمر أخبر قال قد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. Dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما beliau mengkhabarkan bahwasanya di suatu hari beliau naik ke atas rumah saudari beliau Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naik ke atap rumahnya li hajah, untuk suatu kebutuhan. Kemudian kata beliau, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajata. Ketika aku naik, tidak sengaja aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menaikkan hajatnya, sedang buang hajat. مستدبر القبلة مستقبل الشام. Beliau membelakangi kiblah tatkala buang hajat dan menghadap ke Syam. Ini hadis Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buang hajat di rumahnya. Menunjukkan bahwasanya di bab sebelumnya yang Aisyah radhiyallahu taala anha khabarkan bahwasanya kunna yakhrujna bil lail idza tabarazna ummatul mu'minin, dan kaum wanita biasanya kalau mau buang hajat, mereka buang hajat di waktu malam, keluar dari rumah-rumah mereka, dan setelah itu, setelah dibuatkan tempat buang hajat rumah mereka, mereka tidak keluar lagi. Sekali ini yang paling afdal, at-tabarruz fil buyut. Kemudian di hadis ini telah kita lalui faedah yang berkaitan dengan hukum menghadap atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Dan pendapat jumhur ulama bahwasanya larangan menghadap atau membelakangi kiblat seperti kita lalui hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala, dan datang dari sahabat-sahabat yang lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari istiqbal al-qiblah wastidbariha indal haja, itu mukhassas, ditakhsis dengan hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya larangannya tidak bersifat umum, dilarang menghadap dan melaqiblah kalau buang hajatnya di luar, di tempat terbuka. Adapun kalau di rumah atau di bangunan, maka Ibnu Umar beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap Syam dan membelakangi kiblah. Dan ini zahir madhab al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, sama dengan madhab jumhur. Dan di sana ada pendapat ulama yang lainnya, wahwa al-ahwat, menghindari buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, walaupun di dalam bangunan, dengan dalil hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dan amalan beliau. Kemudian bab setelahnya, bab al-istinja bilma, bab beristinja, itu bersuci dari buang air, baik air besar atau air kecil, bilma, dengan menggunakan air. Dan sudah kita lalui, Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika bersuci dari buang air, imma istinjanya dengan batu, ya dia mana al-istijmar, atau beristinjanya menggunakan air. Dan kedua-duanya disyariatkan, kedua-duanya boleh. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdol dari keduanya. Dan Syekh Muqbil rahimahullah taala beliau mengatakan istimal ma afdal wa anqa min al istijmar, wal istijmar yujzi. Kata beliau, bersuci menggunakan air itu lebih afdal dan lebih bersih daripada bersuci dengan batu. Sekalipun bersuci dengan batu itu yujzi, mencukupi. Dan sebagian merajihkan al istijmar karena itu adalah kebanyakan halat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beristinja. Dan di antara keutamaan istijmar, seorang yang beristijmar ketika istinjanya dia tidak menyentuh najis. Berbeda ketika seorang beristinja dengan air, dia menyentuh najis. Dan tapi tentunya sekalipun menyentuh tapi bisa dibersihkan dengan air sehingga anqa, lebih bersih. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala bab al-istinja bil ma. Haddatsana Abu al-Walid Hisham ibn Abi al-Malik. Qala haddatsana Syu'bah ibn man? Adin. Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu siapa? Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadis. عن أبي معاذ واسمه عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar untuk menunaikan hajatnya, aju ana wa gulamun ma'ana idawa minna, aku dan anak yang sebaya denganku membawakan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idawa, bejana yang berisi air. Apa tujuan Anas dan temannya membawa bejana yang berisi air? Yani yastanji bih. Itu Nabi SAW beristinja dengan air tersebut. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan kata Al-Hafidz rahimahu ta'ala, yani yastanji bih, al-qail huwa Hisham ibnu Abil Malik. Akan tetapi datang dari riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya hikayah al-istinja bilma itu datang dari qaul Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, menukil fi'l Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan menggunakan air tersebut. Ini dua bab yang kita baca pada pertemuan siang di Sahih Bukhari, At-Tabarruz fil Buyut, buang hajat, buang air, baik air besar atau air kecil di rumah, dan itu lebih afdal terutama untuk kaum wanita. Dan yang kedua bab al-istinja bilma, bersuci dari buang hajat dengan menggunakan air, wa huwa anqa, dan dengannya lebih bersih dari beristinja dengan al-hijarah atau istijmar, dan bersuci hijarah dengan batu hukumnya mujizi. Dan akan datang bagaimana tata cara atau kaifiyah bersuci menggunakan batu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Laysa fi Sahihain. Dan di pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-78 dari Kitabul Ilm. Itu tentang zuhur al-ilmi dunyawi. Tentang nampaknya ilmu dunia. Dan nampaknya ilmu dunia itu termasuk dari asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ilmu dunia itu nampak dan tersebar. Dan sebaliknya di mata yang telah kita tahu di Sahih Bukhari, ilmu agama itu yukbad, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dengan sebab diwafatkannya para ulama. Dan kita ketika mengetahui tentang zuhur al-ilmi dunyawi dan mengetahui tentang qabdu al-ilmi dini, dorongan baik kita agar kita memiliki kecemburuan terhadap agama ini, sehingga kita memiliki himmah untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu dunia itu akan tersebar sebagaimana kenikmatan dunia yang berupa harta dan perhiasan dunia yang lainnya itu akan terbuka untuk manusia. Dengan tanpa dikejar kita bisa melihatnya, dan tanpa dikejar kita akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu tetapkan untuk kita dari masalah-masalah duniawi. Maka yang hendaknya kita kejar dan kita kedepankan dan dahulukan adalah masalah agama. Kita pelajari agama kita sebelum ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekali diri kita dengan amalan saleh sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hilangnya kesempatan baik kita untuk membekali diri kita dengan amal saleh. Karena yang namanya waktu dan kesempatan jika tidak dimanfaatkan akan berlalu. Waktu tidak pernah berulang, sebenarnya kesempatan tidak pernah berulang. Nabi sudah mengingatkan kita semuanya di hadis Abi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'matani maqbulun fihi makathir minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan yang manusia banyak merugi padanya, dia jual kenikmatan tersebut dengan nilai yang sangat rendah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka hendaknya bagi kita semuanya, terutama kita para talabatul ilm, ahlu sunnah wal jamaah, menggunakan kesempatan dan kenikmatan ini sebaik-baiknya. Gunakan waktu kita untuk talabul ilm, gunakan waktu kita untuk beramal saleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa dunia akan mengikuti. Dan telah kita ketahui bersama dan kita dengar di khutbah Jumat di hari yang lalu, bagaimana khabar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi tidak pernah khawatir kefakiran terhadap umatnya. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, khawatir jika dibukakan dunia bagi umatnya, kemudian mereka berlomba-lomba dalam masalah dunia sehingga mereka dibinasakan sebagaimana dibinasakannya orang-orang sebelum mereka. Karena dunia fitnah. Dan Nabi SAW sudah mengkhabarkan kepada kita, kalau kita atafarrug lil ibadah, kita mencurahkan dan meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara talabul ilm dan bertamasun al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafis saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita sampai dalam masalah dunia. Dan perkataan Nabi pasti benar, karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsu, apa yang dikatakan beliau pasti benar. Tinggal kita beriman dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man kanatil akhiratu niyata jam'allahu lahu syamlah wa jala ghinahu fi qalbi wa tatu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan satukan perkaranya, akan mudahkan segala perkaranya, dan Allah jadikan kekayaan ada pada hatinya. Dan orang kalau sudah kaya hati, sudah dia menjadi orang yang kaya, benar-benar kaya. Watatu dunia wahya ragimah, dan datang kepada dunia, dan kepada dunia itu hina. Karena sekali lagi, dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan. Ma asabaka lam yakun liukhthi'ak, wa ma akhtaka lam yakun liusibak. Apa yang ditetapkan, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, pasti kita dapatkan. Pasti kita dapatkan. Watatu dunia wahya ragimah. Dan sebaliknya, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai beraikan perkaranya. Man kana di dunia hamma, faraqallahu alaihi syamlah, wa ja'ala faqra baina ainai, wa lam ta'ti dunia illa ma kutibala. Bangsa menjadikan akhirat sebagai, bangsa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah cerai beraikan perkaranya. Dan Allah jadikan hatinya fakir. Hatinya tidak pernah merasa puas. Dan itu keadaan dunia. Tidak mungkin seorang yang tenggelam dalam kehidupan dunia pernah puas dengan kehidupan dunia. Karena dunia ada muadian min lahab, lahaban yakulahu wadian. Sampai kalau dia punya satu lembah emas, disini dia akan mencari lembah yang lainnya. Walam niyam lakafahu ila turab. Itu keadaan manusia. Dan orang yang mengajar tersebut, walam ta'ati dunia ila ma kutibalah. Tidak akan dia dapatkan dari dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Sekali lagi, ini perkara yang sangat penting, sehingga kita tidak bosan-bosan mengulang perkara ini. Karena fitnah dunia, fitnah yang benar-benar sangat besar. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang berjatuhan dikarenakan fitnah tersebut. Nabi sudah mengatakan, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Wa fitnatu ummati al-mal. Wa nasa'u ta'ala at-tawfiq, wa nasa'u ta'ala at-thabat ala sunnah. Ilmu dunia zahir dan ilmu agama maqbud, qabadahullahu ta'ala biqabdi al-ulama. Dan terakhir yang berkaitan dengan hal tersebut, itu bagaimana kita bisa menyatukan antara nadhariyah dengan amaliyah, antara teori dengan amalan. Karena apa yang kita sebutkan secara teori, kita paham. Paham dengan sepaham-pahamnya. Bahkan terkadang sampai detail. Tapi tidak semua yang paham dengan tersebut, dia bisa mengamalkannya. Dia bisa mengamalkannya. Wa taufiq biadillahi ta'ala. Seperti kita sebutkan kemarin, banyak orang-orang yang mungkin ngaji sudah lama, tapi di hatinya tetap was-was. Contoh dalam masa tarbiyah aulad, ketika dia tidak menyekolahkan anaknya, tapi dia jadikan anaknya yang merahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala disalurkan untuk belajar Al-Quran dan Sunnah lafahmi salafus salih, tapi di hatinya ada was-was. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana keadaan mereka? Ini menunjukkan tidak selarasnya antara nadhariyah, antara ilmu yang dia miliki dengan amalannya. Menunjukkan kelemahan iman hamba tersebut. Sekali lagi, at-taufiq biadillahi azza wa jal. Allah yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Wajib kita beriman dengan apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasti benar. Kalau kita pelajari, kita yakini, kita amalkan, niscaya kita akan dapatkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di bab yang 79, istifhamul alim minas sa'il an su'ali. Bab seorang alim bertanya kepada orang yang bertanya kepadanya tentang pertanyaan yang dilontarkan. Itu istifsar. Meminta rincian kepada orang yang bertanya tentang pertanyaan tersebut. Ini perkara yang sangat penting. Karena yang namanya jawaban itu tergantung pada pertanyaan. Dan tasawur al-mas'alah, memahami mas'alah itu merupakan bagian dari jawaban. Maka ketika seorang bertanya kepada seorang alim, alim akan menjawab sesuai dengan zahir pertanyaan tersebut atau sedengan apa yang dipahami olehnya. Maka hendaknya seorang alim ketika dibutuhkan istibsar atau istibsal, dia tafsir. Ketika dibutuhkan rincian untuk jawabannya adalah dia meminta rincian jawaban jawaban tersebut. Dan dengannya akan lebih selamat, akan lebih selamat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Bakr, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far al-Ansari, qala akhbarni Ayyash ibn Abdullah ibn Abi Sarh an Abi Hurairah, qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nas, fa dzakara al-iman billah wa jihad fi sabilillah. فذكر الإيمان بالله وبالله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله. قال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فكيف قلت؟ قال فرد عليه القول كما قال. قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال فكيف قلت؟ قال فرد عليه القول أيضا. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام سارني بذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian dia menyebutkan dalam khutbahnya bahwasanya beriman kepada Allah dan berjihad fisabilillah merupakan amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau termasuk amal yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat itu ada salah seorang sahabat berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau seandainya aku gugur di medan jihad dalam keadaan aku bersabar dalam jihad tersebut, muhtasib dan semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ghair mudbir, berjihad dengan benar dan tidak melarikan diri dari medan jihad. Ya, benar-benar berjihad. Li'ilah kalimatillahi azza wa jal. Apakah seandainya saya berjihad dengan jihad yang benar, bersabar dan berihtisab dan semata-mata mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghapus segala dosaku? Maka Nabi mengatakan, iya. Kemudian saya menjawab jawaban tersebut, Nabi bertanya kembali, fakaifa qult? Apa tadi yang kau katakan? Kemudian sahabat tadi mengulang pertanyaannya. Dan Nabi mengatakan iya. Kemudian untuk yang ketiga kalinya Nabi bertanya, fakaifa qult? Tadi apa yang kau katakan? Maka sahabat tersebut mengulang perkataannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita in qutitu fi sabilillah, bagaimana pendapat engkau seandainya aku gugur di medan jihad, sabiran muhtasiba muqbilan ghair mudbir, dan keadaan bersabar dalam jihadnya dan semata-mata mengharap hal dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ghair mudbir, teguh di medan jihad dan tidak melarikan diri dari medan jihad, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku? Maka dia mengatakan na'am illa dayn, iya kecuali utang. Karena Jibril alaihissalam sarani bidalik, karena semua Jibril tadi telah memberitahukan kepadaku dengan hal tersebut, bahwasanya utang tidak bisa gugur, tidak terhapus walaupun dia gugur di medan jihad. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan syahidnya sangat jelas, Nabi sampai mengulang tiga kali pertanyaan sahabat tersebut, bertanya dan bertanya sampai ketiga kalinya. Kemudian setelah itu beliau menjawabnya dengan na'am, kemudian nataman illa dain. Dan istibsar perkara yang sangat penting, Dan juga sudah kita lihat Nabi SAW ketika datang salah seorang sahabat yang telah terjatuh pada zina dan ingin membersihkan dirinya dari dosa zina, dia datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan apa yang telah terjadi dan meminta kepada Nabi SAW untuk dibersihkan dosanya. Itu dia rojam. Maka Nabi mengatakan, la'allaka kada, la'allaka lakada, mungkin kau hanya menciumnya atau memeluknya. Terus dirinci sampai ketika saya sebut menyebutkan dengan nyata bahwasanya beliau benar-benar pada zina, maka Nabi baru menetapkan hukumnya, memerintahkan para sahabat untuk merajam azani tersebut yang bertobat dari zinanya. Istibsar perkara yang sangat penting, karena kalau tidak terjadi tafsir rincian dengan detail, terkadang salah dalam menghukumi. Jadi kalau ada orang datang kepada kita di bulan Ramadan kemudian mengatakan, tadi saya makan atau minum, bagaimana hukumnya? Tentunya kalau kita jawab langsung, kamu batal saumnya, karena makan dan minum bil ijma, membatalkan saum. Tapi kalau ditanya lagi, kok kamu bisa makan dan minum? Kalau dia menjawab, tadi saya tidur kemudian tidak sadar, bangun tidur langsung makan atau minum, apa kita hukum batal makan saumnya? Tentunya kita tahu itu tidak membatalkan saum. Itu rizqun razaqallahu lah, rizki yang Allah berikan kepadanya. Ini pentingnya istibsar dalam pertanyaan. Dan dalam hal ini kita bisa mengetahui keutamaan jihad fisabilillah. Orang yang berjihad fisabilillah li'la kalimatillahi azza wa jal akan diampun dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah persiapkan untuknya derajat yang tinggi di surga. Di Sahih Bukhari telah kita lihat di beberapa tempat dari Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajah a'adallah lil mujahidina fi sabilillah baina kulli darajataini kama baina as-sama' wal ard. Di surga ada 100 derajat di antara masing-masing derajat seperti antara langit dan bumi. Allah persiapkan untuk al-mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang sangat besar. Dan juga di sini kita bisa faedah tentang hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ad-dain. Berhutang, kalau kita berniat untuk menunaikan tersebut, hukumnya mubah. Dan Allah sampai sebutkan hukum mudayan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang paling panjang dari Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah. Hukumnya mubah. Dan tapi sekalian mubah, maka kita pun harus berhati-hati. Jangan sampai hutang tersebut menjadi ganjalan kita kelak pada hari kiamat. Karena sudah datang hari Nabi Qatadah radhiyallahu anhu dan sudah kita lalui, terkadang seorang sampai yang gugur fisabilillah terhalang untuk masuk surga dikarenakan utang. Dikarenakan utang. Utang bisa menghalangi seorang dari masuk surga. Sekalipun Nabi sudah mengatakan, man akhada amwalan nas fa arada ada'aha adallahu an. Dan siapa yang mengambil harta orang atau meminjam dari orang lain dan dia sudah berniat dari awal untuk mengembalikannya, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk menaikkan utang tersebut. Wa man akhada mulanna suarada itlafa attafallahu an. Dan siapa yang mengambil harta manusia dan sudah berniat dari awal dia tidak mengembalikannya, maka Allah akan binasakan dia. Sekali lagi harus berhati-hati dalam masalah utang. Dan seandainya seorang terdesak untuk berhutang, maka berhutanglah sesuai dengan kadar kebutuhan. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah utang, terutama kita para thalabatul ilm. Thalabatul ilm sekali butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau pikiran kita terganggu dengan utang, ini akan mengganggu sekali, akan mengganggu proses thalabnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.